Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah, bab ghusl al-mayyit wa wudu'ihi bil ma'i wassidr. Bab memandikan mayit dan menghubungkan mayit dengan air dan daun minyak dengan sidr. Di sini ada beberapa masalah. Yang pertama terkait dengan hukum memandikan mayit. Yang kedua ialah memandikan dengan air dan daun bidar. Adapun yang pertama terkait dengan hukum memandikan mayit, ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sunnah, namun jamaahirul ulama mayoritas besar ulama kita menyatakan fardhu kifayah. Wa huwa shawab. Itu pendapat yang sahih, pendapat yang benar. Memandikan mayat itu hukumnya fardhu kifayah. Apabila ada salah satu atau apabila ada pihak yang memandikan mayat dan cukup, maka gugur kewajiban dari yang lain. Bahkan disebut dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah ijma', kesepakatan ulama bahwasanya memandikan bayi hukumnya fardhu kifayah. Tapi ijma' tadi tidak benar. Sebab ada ikhtilaf yang masyhur di kalangan para ulama. Khulasanya seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya mayoritas ulama berpendapat wajib hukumnya fardhu kifayah. Ada sebagian yang mengatakan sunnah, ini pendapat yang Malikiyah dan yang diwajibkan oleh Al-Qurtubi dalam syarat sahih. Baik. Adapun memandikan mayit dengan air dan daun bidara, ini perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sebagaimana hadis yang nanti akan kita baca dari hadis Mu'awiyah radhiyallahu anha, mandikan dengan air dan daun bidara. Masalahnya adalah apakah daun bidara dicampur pada air untuk memandikan mayit dari awal, ataukah daun bidara itu dicampur pada pemandian pertama, ataukah dicampur pada pemandian terakhir? Jawabannya barakallahu untuk daun bidara atau serbuk daun bidara sama saja, itu dicampur pada seluruh pemandian. Ditaruh di air untuk memandikan mayit 3 kali atau 5 kali atau 10 kali. Bukan di awal pemandian, tapi di seluruh pemandian. Adapun yang ditaruh di bagian akhir, itu ialah minyak wangi. Dikasih minyak wangi, dikasih kapur. Dikasih kapur. Juga dengan nas hadisnya Mu'awiyah radhiyallahu anhu. Kan ya, sehingga memandikan mayit dengan air dan daun bidara maknanya dicampur. Air yang bercampur daun bidara. Itu dari mulai awal pemandian sampai akhir. Sementara untuk minyak wangi atau kapur di bagian akhir pemandian jenazah. Jadi kan ya, apakah harus dengan daun bidara? Apakah bisa diganti dengan yang lain? Jawabannya para kawan hukum, bisa diganti dengan yang lain yang posisinya atau fungsinya sama dengan daun bidara yang membersihkan dan mewangikan mayit, sabun dan semisalnya. Dikuatkan nanti dengan atsar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Baik. Barakallahu. Nanti akan dibawakan beberapa atsar dari sahabat Imam Bukhari rahimahullah yang di dalamnya juga ada penambahan masalah, penambahan faedah insyaallah. Qala rahimahullahu ta'ala wa hannata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ibnan li Sa'id ibn Zaid wa hamalahu wa shalla wa lam yatawadda. Disebutkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu hannata, memberikan minyak wangi. Hannata ay tayyabahu bil hanuq. Memberi minyak wangi dengan minyak wangi hanuq. Itu minyak wangi yang khusus untuk orang laki. Khusus untuk orang laki. Ibnu Umar radhiyallahu anhu memberikan minyak wangi hanuq kepada putra Sa'id ibn Zaid yang meninggal. Wa hamalahu, dan beliau gendong mayit tadi. Wa shalla, dan beliau salat. Wa lam yatawadda, dan tidak berwudu. Dan di sini dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan dari Imam Malik dalam Muwatta'nya An-Nafi' an Ibnu Umar, wa hadza isnad sahih, menunjukkan beberapa perkara itu. Yang pertama ialah at-tathyib bil hanuq, memberi wewangian mayit dengan al-hanuq, dengan wewangian-wewangian khusus mayit, namanya hanuq. Barakallahu. Baik, untuk memberikan wewangian di sini, yang pertama pada saat pemandian. Wewangian ditaruh di bagian akhir pemandian. Yang kedua, pada kain kafannya. Pada kain kafannya juga dilakukan untuk diberi buhur, diberi wewangian. Tiga helai kain kafan dikasih wewangian. Wewangian atau kapur marut misalnya. Barakallah. Dan akhir perbuatan Ibnu Umar di sini, barakallahu'alaikum, beliau memberikan wewangian kepada putra Sa'id bin Zaid setelah dimandikan sebelum dikotong ke masjid. Barakallahu'alaikum. Dikasih wewangian secara khusus, baru kemudian dibawa untuk sholat. Ini semuanya hukumnya adalah sunnah. Kemudian masalah yang berikutnya adalah wahamalah. Jika ada syariat memikul atau menggendong mayit sesuai dengan zahir hadisnya Rasulullah sallallahu wasallam mutafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan dalam sabdanya, asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa in taku ghairu dzalika fa syarrun tad'unahu 'an riqabikum. Kata Rasul, hendaklah kalian mempercepat jenazah. Kalau jenazahnya salihah, jenazah yang baik, itu kebaikan yang kamu berikan kepadanya. Tapi kalau selain itu, berarti kejelekan yang kamu letakkan dari pundak-pundak kalian. Katakanlah pundak-pundak kalian menunjukkan bahwa jenazah itu diikul atau digendong. Barakallahu. Dan dikuatkan ini dengan atar Ibn Umar radhiyallahu anhu wa amalahu. Dipikul kalau jenazahnya orang dewasa yang menggunakan keranda mayat. Digendong kalau jenazahnya kecil yang memungkinkan digendong begitu saja dengan tanpa dipikul. Ini yang apakah diperbolehkan membawa jenazah dengan kendaraan? Jawabannya bahwa assalamualaikum tergantung kondisi. Kalau kondisinya dekat, tidak menyusahkan kita untuk memikulnya atau menggendongnya, maka tidak diperbolehkan membawa jenazah dengan mobil, dengan kendaraan, sebab tasyabbuh dengan orang-orang kufar. Tetapi kalau kondisinya susah, tempatnya sangat jauh, ya, kuburannya jauh dari tempat matinya, 20 kilo, orang yang mati di Dayu, kuburan cuma di Gresik karena jalan kaki sampai Gresik, oh, luar biasa ya. Sini kuburan Cidayu aja sudah kota kanti pulak balik kos-kosan, apalagi sampai di sana. Sehingga menyusahkan, dikarenakan menyusahkan maka diperbolehkan dibawa dengan kendaraan. Sehingga membawa mayat dengan kendaraan ke kuburan itu diperbolehkan untuk kondisi darurat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Itu fatwa para ulama kita sekarang. Seperti fatwanya Syekh Ibnu Baz rahimahullah dalam fatwa. Ya, hukum asal yang namanya jenazah dibawa ke kuburannya dengan cara dipikul atau digendong, bukan menggunakan kendaraan. Baik, kemudian pada asar itu disebutkan wasalla wa lam yatawadda. Ibnu Umar salat mensalatkan jenazah putra Sa'id bin Zaid wa lam yatawadda, dan tidak berwudu. Barakallah. Ini difahami oleh para ulama bahwasanya hadis Rasulullah SAW, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda, barang siapa yang memandikan mayat hendaklah dia mandi setelah itu, barang siapa yang menggendong mayat, memikul mayat, maka hendaklah dia berwudu. Hadis ini dimaknakan dengan sunnah. Paling perintah memandi, perintah mandi setelah memandikan mayat atau perintah berwudu setelah menggotong mayat, itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Maaf, dari tindakan Ibnu Umar menggotong mayat langsung sholat, tidak lagi berwudu. Di sisi yang lain, para pemahamikum, hadis tadi juga diperbincangkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Yang mengatakan dhaif selesai urusan. Yang mengatakan sahih maka dipahami sebagai perkara sunnah, bukan sebagai perkara wajib. Sehingga sunnah mandi setelah memandikan mayat, sunnah berwudu setelah menggotong mayat. Paham saudara ya? Waqala rahimahullah waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-muslimu la yanjusu hayyan wala mayyita. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, muslim itu tidak najis semasa hidupnya atau setelah dia mati. Akhir Muhammad ini dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dari Jadir Subyan Ibn Uyaynah An-Amr bin Dinar An-Ata' Ibn Abbas Wahada isnadun sahih Al-Muslimu la yanjusu hayyan wala mayyita. Seorang Muslim tidak najis baik semasa hidupnya atau ketika dia telah mati. Baik. Wa qala Sa'dun, dan berkata Sa'ad adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'id, masya Allah. Itu disebutkan dalam nusfah yang lain, dalam riwayat yang lain, dia adalah Sa'id. Tapi yang benar adalah Sa'ad. Kata Al-Hafidz, waqa'a fi riwayat Al-Usaydi wa bil waqt wa qala Sa'id wal awal aula, yang pertama itu di tempat ini Sa'ad, wa huwa Sa'ad bin Waqqas. Begitu pula yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur putrinya Aisyah bin Sa'ad. Sehingga yang betul adalah Sa'ad. Sa'ad bin Waqqas. Katanya Sa'ad, "Lau kana najisan ma masastu." Kalau seandainya mayit itu najis, aku tidak akan menyentuhnya. Jadi keluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalurnya Aisyah bin Sa'ad. Wahyu Sahih. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Wasallam, Al Mukminu La Yajus. Mukmin itu tidak najis. Ini hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Al-mu'min la yajus. Baik, akar-akar ini disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Yang pertama untuk menjelaskan bahwa saya jasad muslim itu suci semasa hidupnya ataupun ketika dia mati suci. Jasadnya mayat secara khusus membahas sekarang ini, badan atau jasadnya mayit itu suci. Atau pegang kakinya, atau pegang tangannya, pegang badannya, itu suci, gak najis. Paham ya? Ini maknawi wa hakiki wa majazi. Betul gak najis? Kecuali kalau kamu ketahui pada jasadnya, pada badannya ada perkara yang najis, kamu pegang, maka kamu mengkerai najis. Tapi semata-mata jasad dan badan sama mayit tidak najis. Ada awal. Dari sini dipahami oleh sebagian ulama kita, memandikan jenazah itu amrun ta'abudi. Memandikan jenazah itu sifatnya ibadah kepada Allah, bukan dalam rangka untuk mensucikan benda najis. Paham ya? Jadi perintah memandikan mayat itu bukan dalam rangka mensucikan benda najis. Bukan berarti mayatnya tadi najis, jasadnya najis dimandikan supaya suci, tidak. Tetapi dalam rangka ta'abud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syariat yang dijelaskan Rasul terkait dengan pemandian jenazah. Sekali sekaligus untuk mensucikan, lebih mensucikan, lebih mewangikan jasad dan sang mayat. Apalagi ketika diurut perutnya, keluar kotoran di bagian tubuhnya, di bagian kupulnya, di bagian hidungnya, bagian telinganya dan segala macamnya, yang macam itu dibersihkan semua dan lebih disucikan dengan pemandian jenazah. Sehingga tata cara pemandian jenazah harus sesuai dengan tata cara yang diajarkan Rasulullah SAW. Tidak bisa langsung diguyur dari atas. Dah, apa nih? Selesai. Duh, kok gak dimandikan? Sudah mandi, diguyur dari mana ke bawah. Dah, mandikan sana. Dah, tiga kali. Dah cukup. Apabila memungkinkan, harus dengan tata cara yang dituntun Rasulullah SAW, sebab sifatnya ta'abbud. Paham ya, dengan urutan-urutan yang disebutkan dalam hadis yang nanti akan dibacakan dan kita baca dari hadisnya Ummu Muawiyah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Kecuali kalau tak memungkinkan kondisinya, kalau mungkin kondisinya misalkan ada musibah besar, bencana besar, nah, sehingga banyak yang mati, yang tidak memungkinkan dimatikan itu persatu, sudah langsung dimasukkan dalam satu lubang, siram pakai air, langsung dimakamkan lengkap dengan baju-baju mereka sekaligus. Bismillah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fattaqullaha mas tastatum. Itu penjelasan dari Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya Al-Najmi rahimahullah ketika kasus Aceh. Kasus tsunami Aceh. Ditanyakan Pak Alas bagian Wah, dan beliau menjawab demikian. Kalau memungkinkan dikafani, dimandikan dan dikafani satu persatu, disolatkan satu persatu, bismillah. Tapi kalau tidak memungkinkan dikarena jumlah yang sangat banyak, langsung dengan satu dilopak, siram dengan satu, langsung dimakamkan. Langsung dimakamkan. Dikarena memungkinkan. Lai kabirullahu nafsan illa us'aha. Bagaimana cara sholatnya? Menggunakan sholat, maka semuanya jadi satu disolatkan serentak untuk mereka semuanya. Nah gitu ya, dari kasus di Aceh kemarin, luar biasa terwalu buahnya, mayat yang tidak terurus, ribuan mayat sampai baunya busuk, angkat pun, ada langsung loh, diangkut semua, semua alat itu, masukkan semua di lubang dan jadikan kuburan massal. Allahu musta'an. Itu semuanya dikarenakan di luar atas kemampuan manusia. Selagi mampu dan selagi bisa, maka tata cara pemandian jenazah harus sesuai dengan contoh dan yang dibimbingkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Isma'il bin Abdillah. Ismail bin Abdillah ibn Abi Uwais al-Madani. Qala haddatsani Malik. Malik bin Anas bin Malik Abu Abdillah. Imam Malik ini adalah pamannya Ismail dari dia itu. Qalu Ismail. Qal. Jadi saudara ibunya Ismail. Ada Yubu Sertiani, Yubu Nabi Tamimah Sertiani, bapaknya namanya Kaisan. Ayub bin Kaisan, Abu Tamimah Sertiani. Al-Muhammad ibn Sirin, An-Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat. Dari Mu'adiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha dia berkata, daqala alaina Rasulullah alaihi salatu wassalam hina tuwfiyat ibnatun. Rasulullah alaihi salatu wassalam masuk menemui kami ketika putrinya wafat. Faqala, maka Rasul bersabda, yusilnaha thalathan aw khamsan aw akthara min dhalika in ra'aytunna dhalik bima'in wa sidrin. Mandikanlah putriku itu 3 kali atau 5 atau lebih daripada itu kalau kamu pandang demikian, bima'in wa sidrin, dengan air dan daun bidara. Waj'alna fi akhir akhirati kafura aw syai'an min kafur, dan jadikanlah pada pemandian terakhir kafur atau sedikit dari kafur. Fa idza faratunna fa adinnani, kalau kamu sudah selesai beritahu saya. Kalau ma faragna adanna, ketika kami selesai memandikan jenazahnya, kami pun memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Fa'a'tana hiqwahu, maka Rasul alaihi salatu wassalam memberikan kepada kita hiqwahu. Hiqwun, hiqwun maknanya adalah izar, sarung ini. Asal makna hiqwun adalah ma'kitul izar, sesuatu yang digunakan untuk mengikat sarung, itu hiqwun. Tapi disini dibawakan adalah al-izar. Pamit sarungnya Rasul. Beliau mengatakan, faqala, maka Rasulullah SAW menyatakan, ashghirnaha iya, jadikanlah sarung itu sebagai kain pertama yang melekat di tubuhnya. Nah, demi ashghirnaha, syiar, syiar itu antau alladhi yal jasad. pakaian yang melekat langsung di badan, itu namanya syiar. Kalau dihar, pakaian lapis kedua. Terlihat ya, jika asyir nahariya, jadikanlah sarung itu sebagai kain yang pertama melekat di badannya. Ta'ni izar, yang dimaukan adalah sarungnya Rasul. Jadi untuk kain kafan, sarung Rasul itu sebagai kain kafan, kain kafan, kain pertama yang digunakan untuk mengkafani putrinya, baru kemudian lapis kedua dan lapis yang ketiga. Terlihat ya, kurangnya syiah. Jadi kalau kita menggunakan baju, ah, ini kulit kita, ini ada kain pertama, namanya syiar. Ini yang langsung lengket di badan, itu namanya syiar. Sementara yang lapis kedua namanya dithar. Namanya dithar. Paham ya? Sesuatu itu ketika dikatakan sebagai syiar, berarti yang sangat lengket pada seorang. Dikatakan dithar, lapis yang kedua. Paham ya? Ketika misalkan Al-Imam Al-Dahabi rahimahullah menyatakan tentang kaum Rafidhah, Al-Rafidhah tentang kaum Rafidhah, kata Al-Dahabi, Al-Kadhib Syi'aruhum, Al-Kadhib Syi'aruhum, Wastafiyah Dikaruhum. Itu maknanya apa? Yang namanya dusta itu yang lengket dengan Rafidhah. Lapis pertama dusta, lapis yang kedua takiyah, kurang. Jangan mengatakan apa namanya dusta syiarnya mereka. Tidak, orang pasti. Barakallahu. Baiklah. Hadis Ummu Salamah, hadis Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha ini adalah umdatun di bab ghusl. Hadis yang dijadikan pegangan para ulama di dalam memandikan jenazah. Kaidia dan tata cara pemandian jenazah. Ada yang siap jadi mayit? Ini semua praktek apa enggak? Ada yang siap jadi mayit? Ada yang siap, angkat tangan. Dan nah, kalau ada yang mau ya sudah lah, ya sudah. Di sini saya perhatikan secara global terkait dengan tata cara pemandian. Yang pertama, airnya dicampur dengan daun bidara. Apabila tidak ada daun bidara, serbuk bidara. Kalau juga tidak ada, maka diganti dengan yang lain yang wangi, sabun atau yang sebisanya. Kemudian disiapkan kapur atau minyak wangi untuk pemandian terakhir. Kalau seandainya kita memandikan 3 kali, maka pemandian yang ketiga dikasih kapur. Baik. Kemudian memandikan jenazah itu ganjil. Ganjil di sini dimulai dari angka 3. Rasul mengatakan ilsilnaha salatan. Untuk pemandian jenazah, ganjil dimulai dari angka 3. Kalau 3 belum cukup, baru 5. 5 tidak cukup, baru 7. Barakallahu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyatakan, Ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudhu'i minha. Mulailah dengan yang sebelah kanan dan tempat-tempat anggota wudhunya. Anggota wudhunya. Ini dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan demikian. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, Ummu Athiyah radhiyallahu ta'ala anha ketika itu melepas gelungan rambut putrinya Rasul, disisir ke belakang dan dibikin 3 kuncir. Yang pertama sebelah kanan, yang kedua sebelah kiri, yang ketiga sebelah tengah-tengah, dilempar ke belakang. Barakallah. Itu secara global tata caranya. Mau praktek? Siapa yang mau saya praktekkan? Mau praktek-praktek ini? Jadi tahu praktek ini? Apa 7 orangnya? Ini cuma Lanjut. Mundur sih. Mundur. Minta izin. Benar. Orang apa guling? Hah? Yang guling orang siapa? Dia masih ke sini. Siapa yang mau? Musrah. Mana Musrah? Baik, Pak. Yang perlu dipahami ya, Pak, barakallahu'alaikum, dalam bab pemandian jenazah, memandikan jenazah harus di tempat yang tertutup. Perhatikan baik-baik. Memandikan jenazah di tempat yang tertutup. Tempat yang tertutup tidak boleh nampak atau dipandang oleh orang yang lain. Hukum asalnya laki-laki memandikan jenazah laki-laki, wanita memandikan jenazah wanita. Jadi, namun diperbolehkan bagi sang suami memandikan jenazah istri. Istri juga diperbolehkan memandikan jenazah sang suami. Adapun untuk selain suami istri, itu kalau kondisinya darurat. Setelah laki-laki memandikan ibunya, atau saudarinya, atau putrinya, atau perempuan yang lain, atau sebaliknya itu kondisi darurat. Yang memandikan adalah orang yang paling mengerti tentang tata cara dan sunnah pemandian. Lebih afdal termasuk kerabat mayit. Kalau tidak ada, maka dicarikan orang-orang yang paling mengerti tentang tata cara pemandian sang mayit. Dicarikan oleh orang ilmu supaya dia bisa menjaga rahasia mayit, ya, bisa menjaga rahasia mayit. Jangan disebarkan kemana-mana. Seseorang yang memandikan jenazah mendapatkan pahala besar bila dia satu ikhlas niatnya dari Ta'ala, yang kedua bisa menutupi keaiban-keaiban yang dia pandang pada sang mayit. Yang pertama. Baik, untuk memandikan jenazah yang dipersiapkan terlebih dahulu adalah yang pertama air secukupnya, air gentong begitu dengan cukupnya. Kemudian airnya dikasih daun bidara atau serbuk bidara atau yang menggantikan posisinya. Cukupnya ya Pak. Siapkan minyak wangi atau kapur ditaruh untuk pemandian terakhir. Siapkan sisir. Siapkan kapas. Kapas atau tisu. Kemudian siapkan spons. Dikarenakan tatkala kita memandikan jenazah dan memandikan bagian artikelnya tidak boleh langsung menyentuh dengan tangan kita dengan spons. Siapkan selembar kain untuk menutupi auratnya sebab memandikan jenazah itu hukum asalnya tidak menggunakan pakaian sehelai benang pun alias pemandang bulat kecuali jenazahnya Rasulullah SAW dimandikan lengkap dengan pakaiannya. Jelas ya. Baik, yang kali pertama diperhatikan, jadi ada yang nas artinya surat yang semacam teknis. Itu juga disebutkan oleh para ulama. Yang kali pertama diperhatikan ialah diurus prosesnya terlebih dahulu. Pelan-pelan diurus. Siapa tahu masih menyisakan kotoran dalam perutnya, sehingga mungkin dikeluar dari belakang, dari depan, pelan-pelan. Ketika ada kotoran dari hidungnya keluar, dibersihkan terlebih dahulu. Dari telinganya keluar, dibersihkan terlebih dahulu. Dari mulut keluar, dibersihkan terlebih dahulu. Dari depannya, dibersihkan terlebih dahulu. Dari belakangnya, dibersihkan terlebih dahulu. Ini mesti sudah tertutup dengan kain, ya, bagian hitamnya dan. Apakah dipersyaratkan harus menghadap ke arah kiblat? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak harus menghadap ke arah kiblat. Sudah? Setelah diurut, pelan-pelan, bersih, diperkirakan ada kotoran-kotoran yang ada, barakallahu fikum. Yang kali pertama dimulai ialah mewudukan mayit. Rasul mengatakan ibadah Nabi mayaminihinna wa mawadhi'il wudhu'i minha. Mulailah dengan sebelah kanan dan tempat-tempat wudhunya. Kata para ulama, dimulai dengan wudhu. Walaupun hadisnya menyebutkan sebelah kanan terlebih dahulu baru wudhu, kalau mereka fi takdir wa ta'khir, ada takdir dan ta'khir. Secara teori, kenyataan mestinya wudhu dulu baru kemudian dimandikan, dimulai dari sebelah kanan. Kemudian ya, diwudhukan terlebih dahulu. Baik, Pak. Yang namanya wudhu dimulai dengan apa? Kedua tangan cuci itu. Bagaimana untuk berwudhu untuk sholat? Setelah itu kumur-kumur. Untuk kumur-kumur jangan dibiarkan seperti kamu buang air di kumur. Ya untuk ke dalam. Caranya bagaimana? Diangkat. Ya diangkat. Kemudian dikasih kumur-kumur dituangkan, diangkat dituangkan supaya bersih. Terkait dengan itu juga demikian kemampuannya. Setelah itu apa ya Pak? Sudah. Kemudian tangan 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kemudian mengusap kepalanya, telinganya, kemudian kakinya. Apa ya? Selamat ini. My dad brother. Dimulai dari anggota tubuh. Sudah selesai. Selain bagaimana ya? Di mandi. Dari mana mulainya? Dari sebelah kanannya. Ibda'u ibda'a bima yaminihinna. Bima yamini di sebelah kanannya. Tubuhnya sebelah kanan. Dari mulai pang atau buyur sambil dibersihkan pakai spon. Bersihkan dari bawah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dibalik. Dibalik. Warnanya. Bagian belakangnya. Dibersihkan. Semuanya. Sudah. Kemudian sebelah kiri. Dibuyuk. Dan semuanya. Dibalik. Warahmatullahi wabarakatuh. Selesai semuanya. Setelah itu. Membersihkan bagian kepalanya. Nah. Buyur. Kramasi. Kramasinya bersih. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu bersihkan apa ya? Bersihkan apa ya? Satu nih. Bersihkan dengan spon. Bersihkan semuanya sampai bersih. Sampai bersih. Itu satu kali pemandian. Satu kali pemandian. Diulang. Diulang tiga kali. Ibsirnaha talahat tiga kali. Kalau dia perempuan, setelah saya menghasilkan dengan rambut, dibikin kuncir tiga. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, satu tengah-tengah, dan satu ke belakang. Ya, ketika memandikan, dilepas gedungnya. Diulang, tiga kali dengan cara-cara tadi, sampai ketiga, di pemandian yang ketiga, dicampur dengan apa? Kapur atau minyak wangi. Taruh. Dilihat, bersih. Sudah cukup tiga kali, langsung di kapan. Loh, kok masih dari keluar? Kotoran bawahnya masih keluar lagi. Mesti keluar, dibersihkan kotoran bawahnya, dipulang. Yang keempat dan kelima. Yang kelima, dikasih kapur lagi. Pemandian terakhir dikasih kapur lagi, atau minyak wangi lagi. Yang mau lagi? Bersih, bawah. Loh, keluar lagi. Keluar lagi. Maka diperkirakan banyak keluar. Secara teknis tidak masalah. Produknya dikeluarkan lagi, dipegang lagi supaya keluar semua yang ada, dibersihkan lebih dahulu, gitu-gitu dan segala macam yang banyak kotorannya. Bersih semuanya, diulang satu lagi, 6. Dan satu lagi yang ketujuh. Yang ketujuh dikasih kapur atau minyak wangi dengan cara yang sama. Terus dibakar di sana. Keluar. Baik. Jauh. Dua jam. Para pun. Apa ya? Sederhana. Gampang. Gampang. Sehingga jangan dibayangkan yang namanya memandikan mayat tiga kali tujuran satu hidup dua tiga selesai tidak tiga kali pemandian irsilah adalah ayat salah tu bersalah tiga kali pemandian bukan salah tu warak bukan tiga kali. Sehingga walaupun kita membutuhkan banyak gayung khusus satu kali pemandian itu satu. Juga lagi yang kedua, ketiga, dengan terus. Bisa dipahami kalian? Ya? Bisa dipahami? Ayuhan Nas? Ada gambaran? Ada gambaran. Barakallahu fikum. Baru punya jawaban? Tiga pahami. Nanti pemakanannya insya Allah. Wallahu ta'ala bisawab. Salam. Ini diapakan satu hadis dari Mu'awiyah radhiyallahu ta'ala anha. Alhamdulillah rabbil alamin. Mau tanya kapan daurah masyayikhnya? Masyaallah. Ini akan diberitahukan oleh pihak panitia daurah dikarenakan ada panitianya dari teman-teman Jogja dan sekitarnya. Ketua panitianya biasa harus satu komar suai dan yang lain-lainnya. Tapi saya mendapatkan informasi ketika kemarin umrah, dapat informasi dari Syekh Muhammad bin Khalid Rasulullah yang menyebutkan insyaallah tanggal 1 Juni tanggal 1 Juni sudah berada di Indonesia. Syekh Ubaid Al-Jadiri, Syekh Ubaid Al-Jadiri hafizahullah ditemani oleh Syekh Muhammad bin Khalid. Ada informasi yang lainnya masih dalam konfirmasi. Insyaallah tanggal 1 Juni itu sudah sampai di Indonesia. Insyaallah. Itu adalah akhir Rajab. Belum masuk Syaban di penghujung Rajab. Barakallahu fikum. Nah, ya sampai itu aja. Biasanya sebulan sebelumnya ada informasi dari dia panitia. Apa hukum memakai kalung herbal sejenis tasbih yang diyakini dapat menghilangkan sebuah penyakit? Apa itu? Penyakit apa itu kira-kira ya? Penyakit apa itu kira-kira? Herbal apa itu? Hah? Saya mau tanya ya. Bagaimana proses penyembuhannya? Dikalungkan begitu aja. Apa kemudian ada hawa panas yang nempel menempel koyo guna panasnya? Ini semuanya perlu dicek ulang. Kenapa demikian? Dikarenakan tasbih itu merupakan syiarnya orang-orang Buddha dan yang sejenisnya sejak zaman dahulu kala. Tasbih itu tidak pernah dikenal di kalangan bangsa Arab dan sudah menjadi syiar agama orang Buddha, orang Hindu dan semisalnya. Barakallahu. Yang mereka gunakan untuk berzikir dan mereka juga gunakan untuk dikalungkan dalam rangka tohala. Ya, kami ya? Semacam ini harus dicek betul ya. Secara mazhar, secara penampilannya jelas tasyabbuh dengan orang-orang kafir barakallahu. Sehingga dicek betul. Dan sebuah kitab ditulis oleh Syekh Bakar Al-Huzaim, judulnya As-Subha Tarikh Waktu, Tarikh As-Subha, Sejarah Tasbih. Nah, saya punya, lagi saya baca di kemarin kan saya baca-baca secara berikut, kesimpulannya itu adalah syiar agamanya orang Buddha, Brahmana dan segala macamnya baru waktu itu dari syiar mereka semenjak zaman dahulu kala dan tidak ada dan tidak pernah ada di kalangan bangsa. Paham ya? Sehingga bertasbih menggunakan tasbih-tasbih yang ada itu disambil bid'ah juga tersebut berkufar. Mereka juga menggunakan sebagai tolak bala dan segala macamnya. Siapa yang dimaksud dengan anak Nabi di sini? Disebutkan dalam riwayat yang lain Zainab. Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala bissawab. Kain kafan yang selembar tersebut apakah yang disediakan secukupnya untuk ikut ordain? Bukan yang tadi yang digunakan untuk pemandian, itu bukan kain kafan. memang diambil kain khusus untuk menutup auratnya sang mayat ketika pemandian. Ketika pengkapanan, tiga helai kain kafan, tiga helai kain kafan. Allahu a'lam bishawab. Subhanallahi walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.